Tersenyum dianya padaku, meringis, merengis, merongos. Ku belai rambutnya yang indah, keriting, lurus, brodol. Trijiku, trijimu itu. Alangkah lancip dengkulmu, lancipmu itu. Ada rambut di jempolmu. Hey. Tiada teman ku nanti. Sabtu malam ku sendiri. Satu malam ku sendiri. Bunuh diri.